Thank you. Yeah. dan dia selama ini. Sakit, sungguh sakit hatiku. Kau lagi.

nafas dalam ingatanku. Tak pernah bisa ku melupakanmu. Jatuh cinta pada orang yang salah. Kau kekasih sahabatku. Aku ini bagaikan di ujung hati. Kita sakit, kita tersesat.